Mitra Bisnis, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, dalam instruksi Presiden soal upah minimum provinsi UMP diatur batas kenaikan gaji pekerja. Nantinya dalam Inpres tersebut ada batasan maksimal kenaikan, yaitu 10% di atas inflasi maksimal. Instruksi Presiden mengenai upah minimum provinsi itu bertujuan untuk melindungi industri, sehingga ke depannya tidak ada lagi PHK. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Ini baru wacana yang dilakukan dan tentu pemerintah tidak bisa bertentangan juga dengan Undang-Undang 13. Yaitu, wacana ini sebenarnya adalah wacana pemerintah itu untuk dia punya gubernur, bupati, wali kota, departemen, yaitu aparat dia sendiri, bukan untuk pengusaha dan buruh. Itu instruksi yang sebenarnya dia ingin bikin, bukan untuk kita, yaitu tripartit itu, cuma untuk bagian daripada pemerintah itu. Supaya buruh dia punya gubernur, bupati, dan lain-lain itu jangan main politik dalam pengupahan ini. Jadi tahu syarat-syarat apa yang mestinya menjadi patokan-patokan daripada upah itu. Itu saya pikir yang direncanakan oleh pemerintah. Bukan untuk menentukan, karena yang menentukan nanti juga tetap daripada Dewan Pengupahan Nasional itu. Ya, jadi saya pikir ya, ini semua ini kan semua belum jelas. Saya pun belum pernah lihat itu kayak apa sih bunyinya instruksi presiden dan lain-lain. Itu kan dibicarakan oleh beberapa menteri sebelumnya. Tapi kan kita belum lihat di mata kita apa bunyinya dan bagaimana. Jadi kita masih menunggu. Kan dia juga soal-soal ini kan belum selesai. Ya, ngapain kita tafsirkan sebelum kita lihat sendiri apa maunya dan apa maksudnya. Kan maksudnya itu selalu saya tidak salah itu lebih banyak untuk pegawai negerinya, bukan untuk kita. Tetap kita akan selesaikan di Dewan Pengupahan. Jadi nggak usah dipolitisasi dan ditafsirkan sendiri-sendiri. Oh, lihat aja belum kok. Berarti tripartit tetap masih bekerja untuk menetapkan usulan upah minimum tahun depan ya, Pak? Iya, kita ini baru mau survei. Survei itu sudah dilakukan sudah berapa. Tiap bulan kita akan survei sekali tripartit itu, Dewan Pengupahan itu. Itu aja yang teman-teman Serikat Buruh itu supaya teman-teman itu dikasihlah apa data dan lain-lain supaya mereka dalam negosiasi itu melihat kepentingan semuanya. Kan sekarang yang di luar dari Serikat Buruh yang ada dalam tripartit itu tidak menerima mereka itu sebagai utusan mereka. Itu yang dilakukan, mereka yang lakukan demo-demo. Jadi bagaimana kita membaik negara ini kalau kita saling tidak percaya satu sama lain juga teman-temannya yang ada di Dewan Pengupahan. Yaitu. Itu yang menurut saya jadi persoalan utama sekarang. Karena kredibilitas itu sudah tidak ada lagi satu sama lain. Dan Serikat Buruh kita kan perlu banyak. Banyak cuma NGO aja tidak ada. Serikat Buruh itu sebagian juga banyak yang tidak kerja di perusahaan-perusahaan. Nggak tahu dia kerja di mana. Itu yang ribut paling besar. Itu yang saya pikir yang harus kita coba selesaikan dengan baik-baik kan. Ini yang menurut saya yang banyak sekali ini semua kan sudah kepentingan politik ikut campur di dalam permainan ini semua yang membuat kita pusing. Bukan betul-betul cuma bawa ke kesejahteraan buruh saja, kepentingan-kepentingan lain-lain itu masuk semua dengan segala alasan buruh. Nah inilah zaman-zaman persis seperti zaman-zaman PKI dulu kita ini kayak begitu semua kita dipertentangkan kelas. Pertentangan kelas itu sudah nggak ada lagi. Orang negara-negara PKI pun seperti Rusia sama juga China juga tidak pakai itu kok. Buruh itu menjadi partner dan tidak ada buruh itu yang harus menjadi sumber pemerasan untuk bisa hidup lebih baik atau untung lebih banyak gitu. Itu sudah tidak zamannya lagi yang begitu. Jadi ini juga mereka juga harus ubah jalan pikirannya itu. Jangan jalan pikiran PKI dulu. Itu sebelum tahun 65 itu. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.